Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin dan masih dalam bab Al-Manthurat wal-Mulah, hadis yang ke-44 atau 1851. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari at-tayyibat, sesuatu yang baik, wa'amalu saliha, dan beramallah yang saleh. Allah pun berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yutilus safara, yang melakukan perjalanan panjang. Ash'atha, rambutnya berserakan. Aghbar, berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, ia menjulurkan kedua tangannya ke langit dan mengucapkan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. wa mat'amuhu haram, tapi makanannya makanan yang haram dan minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dan ia pun diberi asupan gizi dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan karena hal tersebut. Hadis rawahu Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis yang baru kita baca ini di sana banyak faedah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita. Rasulullah SAW memberikan suatu nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan memberikan suatu hal yang sangat penting dalam nasihat tersebut. Pertama-tama beliau menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal adalah thayyib, Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka kita mengimani Allah Azza wa Jal sebagai zat yang thayyib dan tidak menerima kecuali yang baik, sehingga segala amalan yang dilakukan oleh setiap manusia hendaknya merupakan amal yang baik. Dalam melakukan ibadah, lakukan ibadah yang baik sesuai dengan sunnah Nabi, dan ikhlaskan niatnya. Ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain, sedekah, zakat, berikan pula yang baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Begitu pula dalam segala aktivitas, hendaknya sesuatu yang kita lakukan selalu aktivitas-aktivitas yang baik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal pun memerintahkan kepada para rasul agar ketika makan, makan pun dari sesuatu yang baik. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak bermadarat pada dirinya. Itulah hendaknya yang dimakan. Tentu tidak lepas daripada tata cara dan adab-adab makan yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal melalui kitab-kitabnya dan keterangan para rasulnya. Selain perintah untuk makan dari yang baik, Allah pun perintahkan untuk beramal yang soleh. Itu pun amal yang baik, sehingga segala sesuatu adalah sesuatu yang thayyib, yang soleh. Perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul itu juga yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang-orang Islam pun mendapat perintah seperti yang Allah perintahkan dengannya para Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami rezekikan kepada kalian, yang halal, penghasilan yang halal, yang dihasilkan pun sesuatu yang halal dan tidak bermadarat kepada diri-diri mereka. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila kalian benar-benar ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah-perintah yang Allah perintahkan dengannya kepada para rasul dan kaum mukminin, Allah pun menerangkan akibat buruk dari sesuatu yang tidak baik. Seandainya pun hanya berupa suatu makanan atau minuman atau pakaian, kalau itu sesuatu yang tidak thayyib, sesuatu yang tidak baik, maka bisa berakibat fatal, yaitu doa seseorang akan terhalang dari pengabulan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW memberikan suatu contoh. Seseorang yutilus safar, melakukan perjalanan yang jauh sampai rambutnya pun tak terurusi, berantakan, kusam, kusut, masai, berdebu. Dengan kondisi yang semacam itu, dia berdoa kepada Allah, memanggil dan menyeru Allah Azza wa Jal, ya Rab, ya Rab, wahai Rabku, wahai Rabku. Kondisi seorang yang berdoa dengan kondisi yang sebetulnya kondisi tersebut adalah penyebab terkabulnya doa. Seorang berdoa kepada Allah dan memanggilnya, ya Rab, ya Rab. Seseorang berdoa dalam keadaan perjalanan yang jauh. Seseorang berdoa dengan kondisi fisik yang memelas. Semua keadaan tersebut sebetulnya adalah sebab-sebab Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan memberikan belas kasihnya kepadanya. Namun ternyata Allah Azza wa Jal tidak mengabulkan doanya. Apa sebabnya? Sebabnya tidak thayyib. Sebabnya dia makan bukan sesuatu yang thayyib, yang baik. Sebabnya dia minum bukan sesuatu yang thayyib, bukan sesuatu yang baik. Pakaiannya pun demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram, gizi yang masuk kepadanya pun haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya karena hal-hal tersebut? Nah, inilah pentingnya kita senantiasa menjaga diri kita agar selalu dalam perkara-perkara yang thayyib, perbuatan kita thayyib, yang kita makan thayyib, yang kita minum thayyib, yang kita lakukan dari ibadah pun thayyib, semuanya baik, maka ketika itulah akan menjadi baik pula. Ya, dan seseorang yang kelak masuk surga ketika dia thayyib. Kalau belum thayyib, belum baik dalam penilaian Allah Azza wa Jal, maka belum masuk ke dalam surga. Allah Azza wa Jal mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan untuk kalian. Tibtum, kalian sudah baik, kalian sudah thayyib, maka fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi di dalamnya. Nah, inilah pentingnya ya menjaga tib, tayyib, kebaikan tersebut, sehingga Allah Azza wa Jalla akan menerima dari kita. Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak menjaga hal tersebut, maka ia akan terhambat dari banyak kebaikan, dan diantaranya terhalanginya pengabulan doa untuknya, dan dia akan menjadi seseorang yang sangat merugi. Padahal doa bagi seorang muslim adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kehidupannya tidak lepas daripada doa. Kehidupan seorang muslim tidak lepas daripada doa. Kapan kita akan lepas dari doa? Tidak mungkin. Ya, keseharian kita penuh dengan doa. Salat kita berisi doa. Zikir-zikir kita pun sebagiannya adalah doa. Bahkan ibadah kita adalah doa. Seperti kata ulama, ibadah dan doa. Di sana ada doa masalah, doa ibadah. Doa masalah adalah doa yang itu permohonan, permintaan, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah, berikan aku ini dan itu. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, masukkan aku ke dalam al-jannah. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari adab kubur. Ini adalah doa masalah, doa-doa permohonan, permintaan. Dan di sana ada doa ibadah. Doa yang itu adalah ibadah. Doa ibadah. Apa doa ibadah? Doa ibadah adalah ibadah yang kita lakukan. Kita berpuasa, kita berhaji, kita berbakti kepada orang tua, dan lain-lain dari berbagai macam ibadah, itu adalah doa. Karena ketika kita beribadah, tersimpan di sana suatu tujuan. Apa tujuannya? Agar kita masuk ke dalam al-jannah, dan agar kita selamat dari neraka. Bukankah itu tujuan ibadah kita? Bukankah kita puasa untuk itu? Bukankah kita zakat untuk itu? Bukankah kita haji untuk itu? Ya, semua ibadah itu tujuannya. Oleh karenanya ulama menyebutnya sebagai doa'u ibadah. Nah, kalau ternyata aktivitas kita sebagai seorang muslim penuh dengan doa, lalu doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, lalu mau jadi apa kita? Mau pergi kemana? Mau minta kepada siapa? Mau apa yang kita harapkan kalau Allah Azza wa Jal menutup pintu terkabulnya doa kita? Dan ternyata penyebab tertutupnya pintu terkabulnya doa adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak thayyib, seperti yang kita baca dalam hadis ini.